الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالخطاب رحمه الله تعالى باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. Tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap apa yang masih tersamar dari zat-zat atau nisbah. Nah, isim mansub yang menjelaskan terhadap apa yang masih tersamar dari zat atau nisbah. Ini jumlah. Jadi kesamaannya dengan hal apa saja ini, Afana, Mbak Sofia? Sama-sama isim, sama-sama mansub, mufassir. Nah, perbedaannya? Nah, kalau hal menjelaskan tentang hai'ah, kalau tamyiz menjelaskan tentang zat dan nisbah. Qala syari qawlu babu tamyiz. Hada huwa an-naw tsamin min al-mansubat. Ini adalah jenis yang ke-8 dari mansubat. Indakum? Sabi. Nah, udkurha ya Hana Abu Luqman. Al-maf'ul bihi. Naam. Al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul fihi. Al-maf'ul min athlihi. Al-maf'ul min athlihi. Al-maf'ul ma'a. Al-hal. Tamyiz. Baik. Yang ke-7. Musyabah bil maf'ul bih, mau dipisahkan. Nah. Musyabah bil maf'ul bih. Berarti jenis yang ke-8. Nah. Mau disebutkan yang ke-8 berarti musyabah bil maf'ul bih dimasukkan ya. Nah, nanti, bukan musyabah bil maf'ul bih. Istighal dan munada kan masuk bab kan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul min ajli, maf'ul ma'a, musyabah bil maf'ul bih, hal tamyiz. Karena nanti di mustasna beliau mengatakan tasih, ya, jenis yang ke-9. Al-muhim. Baik. Wa ma'nahu lughatan faslu syai'an ghairihi. Makna tamyiz secara bahasa adalah memisahkan sesuatu dari yang selainnya. Qala ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang yang mujrim. Ay infasilu minal mu'minin. Berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Ini secara lughatan. Wa istilahan ma dzakarahu al-musannifu. Secara istilah adalah apa yang disebutkan musannif dengan ucapannya apa? Al huwa al-ismul mansub. Al-mufassir liman bahama min adzawati aw an-nisabi. Baik, ikra ya khana apa alif? Qaul syarih. Fa qauluhu al-ismu ay as-sarih. Di anna tamyiza la yakunu jumlatan wala syabhan. Syibhaha. Wahada mimma faroko fihil halu. Hala. Fihil hala. Nah, ucapan beliau tentang definisi tamyiz adalah isim. Yang dimaksud dengan isim dalam bab tamyiz adalah isim yang sharih saja. Ya, karena yang namanya tamyiz tidak bisa berupa jumlah atau sibul jumlah. Berbeda dengan hal. Kalau hal itu bisa jumlah. Ya, contohnya hal jumlah apa ya, Fana? Bisa. Hal jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Itu Zaidan. Dari jumlah mana? Ra'aitu Zaidan. Wahua yadhak. Saya melihat Zaid dalam keadaan dia tertawa. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, ra'aitu Zaidan yadhak. Nah, ja'a Zaidun yarkabu misalnya. Ja'a Zaidun wahua yarkabu wahua rakibun. Baik, kalau untuk hal bisa, naam, berupa jumlah atau sibul jumlah. Sibul jumlah contohnya apa ya, Afan Abba Luqman? Ra'aitul hilala. Bainas sahabi. Ya kan kemarin? Nah, ini hal. Kalau tamyiz tidak bisa. Tamyiz mesti harus isim sharih. Inilah diantara perkara yang membedakan dengan hal. Membedakan tamyiz dengan hal diantaranya nih. Kalau hal itu isimnya bisa sharih, bisa mu'awwal bis sharih, berupa jumlah atau sibul jumlah. Kalau tamyiz harus sharih saja. Wa qalu al mansub. Iqra ya Fana, Abu Usman. Wal majruru. Amma amal marfu' fa innahu la yaqa'u tamyizan. Wa amma majrur fa innahu fa in kana yaqa'u tamyizan. Kama fi qawlika salasatu rijalin lakinnahu laysa muradan guna di anna kalama bil mansubat. Nah, qawluhu al mansub, tamyiz adalah isim mansub, maka keluar dengannya marfu dan majrur. Ya. Adapun marfu, maka sesungguhnya dia tidak bisa menjadi tamyiz. Isim marfu tidak bisa menjadi tamyiz. Tidak ada tamyiz marfu. Adapun majrur, walaupun sungguhnya dia walaupun bisa menjadi tamyiz, tamyiznya apa? Majrur itu bilangan. Yang berapa ya, Abdillah? Tamyiz majrur itu tamyiz untuk bilangan berapa? 3 sampai. Sembilan. 9 buah 11. 3 sampai 10. Nah, asyaratu rijalin, asyru nisa'in, aksul qiyas. Bilangan 3 sampai 10 itu aksul qiyas. Tamyiznya jama' majrur. Nah, ya, adapun majrur walaupun dia bisa menjadi tamyiz, bilangan berapa tadi? 3 sampai 10. Seperti salah satu rijalin, arba'atu rijalin, dan seterusnya. Akan tetapi, dia tidaklah yang dimaksudkan, diinginkan di sini. Karena al-kalam, pembicaraan sekarang tentang mansubat. Istamira Abu Nabila. Wan-nasibu. Wan-nasibu. Ditamizi. Uwama. Taqadimuhu. Wazan apa taqadimu? Taqaddamahu. Taqaddamahu min fi'lin au shibaha. Au shibaha itu gimana? Min fi'lin. Min fi'lin au Fin au zatin mubahama. Tun atau ten? Mubahama mubahama ten. Karena saya si min kalam kalami min karamnya susunnya. Fafu fi susunnya. Sebagai apa? Sebagai ahsan. Amil yang menasabkan tamyiz adalah apa yang mendahuluinya, baik berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il, atau zat yang mubhamah, zat yang belum jelas, tersamar. Sebagaimana akan datang dari kalamnya musannif rahimahullah. Stamir. Khafiyah. Nah. Ucapan beliau al-mufassir liman bahama sampai akhirnya in bahama maknanya khafiyah, yang masih tersamar. Maka keluar dengan keterangan ini al-hal. Kenapa? Karena hal itu menjelaskan apa yang masih tersamar dari keadaan-keadaan. Kalau tamyiz dari apa? Zat atau nisbah. Nah, hal itu menjelaskan al-hay'at. Dengan keterangan al-mufassir liman bahamin ad-dawat yakin nisab, mengeluarkan isim mansub al-hal. Karena dia menjelaskan apa? Hay'at. Dan sungguh telah berlalu tanbih, peringatan atas bahwasanya ucapan musannif in bahama itu tidak diketahui di dalam bahasa Arab. Yang ma'hud, yang dianggap, yang diketahui dalam bahasa Arab adalah istabhama. Ini bukan in fa'ala tapi istaf'ala wazannya. Istamir. Kom, enggak usah ada koma di situ ya. Anna tamyiza naw'an. Ahaduhuma tamyizu zawati. Zati. Tamyizu zati. Wa yuqalu lahu tamyizu mufradi. Wa huwa ma rafa'a ibhama. Ibhama. Ma rafa'a ibhama. Ismin. Mujmalil. Ucapan beliau az-zawat wa nisab menunjukkan bahwasanya tamyiz itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tamyiz zat, dinamakan juga dengan tamyiz mufrad. Ya, tamyiz zat nama lainnya tamyiz mufrad. Definisi tamyiz zat atau mufrad adalah apa yang menghilangkan kesamaran isim sebelumnya yang masih mujmal, masih global hakikatnya. Nah, masih global hakikatnya. Nanti akan datang apa saja zat-zat yang masih global itu, seperti bilangan, takaran, timbangan, ya. Yang kedua, tamyizun nisab dinamakan juga dengan tamyiz jumlah. Kalau tamyiz jumlah itu adalah apa yang menghilangkan kesamaran nisbah pada kalimat yang mendahuluinya. Nah, itu dua macam tamyiz. Rayahana. Kalau mau nyari kata yattafiku itu di fi'il apa sulasinya ya? Wa wafaqo. Terus wazan apa ini? Hah? Wazan ifta'ala. Mana wawunya? Wafaqo ifta'ala. Mana wawunya? Kenapa hilang? Aina al-wawu ya Fana, Balukman. Lipat apa dulu kok langsung karena? Hilangkan wawu karena berat untuk kulipat wa hudifat. Beda loh. Hudifat itu dibuang, kalau kulipat itu dibalik jadi lain. Hudifat hilangkan wawu karena huruf sebelumnya dhamma. Kaidah mana itu? Kaidah berapa? Indah ya kenapa lalif? Sudah lewat ini. Lupa. Baisa. Indah ya kenapa Lukman? Usman. Abdillah. Taan. Nah. Di buku ya, fibab ifta'ala. Kuli batil waw ta'an. Faedahnya. Ya. Wawnya dirubah jadi ta. Kalau dalam bab ifta'ala. Seperti apa? Wasola. Ifta'ala jadi ittasola. Asalnya iu tasola. Ini juga sama. Wafako. Iu tafako. Jadi ittafako. Yat tafiku. Nah. Kau lagi? Sama yang lain? Apa? Wasa'a, wasi'a. Ittasa'a. Nah. Wako yaki. Ittako. Asalnya iu tako. Baik, Islam ya? Yattafikul haluna. Fi? Oh iya. Fadlatani. Kok nofa kenapa? Mi. Mamimu. Kenapa? Nah. Nah. Faedah. Al-hal dan tamyiz sama dalam beberapa perkara. Yaitu. Satu. Keduanya isim. Dua. Keduanya sama-sama nakirah. Tiga. Sama-sama fadlah. Ya. Dengan makna yang telah berlalu dalam pembahasan hal. Yang keempat. Sama-sama nasab. Yang kelima. Sama-sama menghilangkan kesamaran. Ini lima. Kesamaan antara hal dengan tamyiz. Tamyiz ya, Balukman. Mayasaitani imurid. Mida. Anak tamyiz. Layakunu illa solihan dihilafil hali kama tapas jama peminha anna yufasiru datan au nisbatan dihilafil hali fa inna yufasiru ibhama hayatin hayatil dati hayatid dati wa berizalika sudah. Cerita kan lama berarti. Waminah, hamil ya balik. Sudah baca tadi ya? Sudah baca tadi. Baisa. Waminah, annal asla fihi ayyakuna jamidan. Wal aslu fil halin. Fil. Fil hali antakuna mustaqatan. Mustaqatan. Waqad yaji'u kullu wahidin minhuma ala khilafil usuli. Kalau usul itu pakai wawu jama. Ala khilafil asli fihi nahwu lillahi daratu darruhu lillahi darruhu farisan wa badatil jariyatu qamaran wa ghairu dalika. Nah, ini kesamaannya sudah dari 5, sekarang perbedaannya, dan keduanya berbeda dalam beberapa perkara, di antaranya minnya min apa namanya ini? Min tab'idiyah. Di antaranya satu, tamyiz, dia tidak boleh, tidak bisa berupa isim afan. Tamyiz itu mesti isim sharif. La yakunu illa nafi ketemu istisna jadi isbat. Ya. Tamyiz itu apa? Harus sharif. Berbeda dengan hal. Kalau hal apa? Bisa sharif, bisa muawwal. Bisori kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Hal bisa jumlah, bisa sifat jumlah. Kalau tamyiz harus isim sori. Perbedaan yang kedua, bahwasanya tamyiz itu menjelaskan zat atau nisbah. Berbeda dengan hal. Kalau hal itu menjelaskan kesamaran hayat, keadaan zat. Ja'a Zaidun. Yang dijelaskan keadaannya, datangnya bagaimana? Rokiban, masyian. Nah, kalau tamyiz itu zatnya, menjelaskan zatnya. Nah, indi so'an, so'un, saya punya satu so' apa? Nah, tamron atau yang semisalnya. Yang ketiga, asalnya pada tamyiz fihi. Domir ha pada fihi kembali ke tamyiz ya. Hukum asalnya tamyiz itu dia istilah isim jamid. Bukan apa? Bukan mushtaq. Dan hukum asal pada hal dia mushtaq, bukan jamid. Dan kadang-kadang qad isi masuk ke fi'il mudhari bermana apa? Taqlil. Kadang-kadang datang masing-masing dari keduanya. Ini rumah kembali ke mana? Ya, Aba Usman. Kembali ke mana ya, Pak Abdillah? Hal dan tamyiz, ya. Dan masing-masing dari keduanya, dari hal dan tamyiz itu datang menyelisih hukum asal. Hukum asalnya tamyiz tadi apa? Pak Abdillah? Jamin. Hukum asalnya hal? Mustaq. Nah, kalau menyelisih asal berarti datang tamyiz dalam bentuk apa? Mustaq. Datang hal dalam bentuk jamid. Menyelisih hukum asalnya. Contohnya, lillahi darruhu farisan. Alangkah bagusnya dia sebagai seorang penunggang kuda. Mana tamyiznya? Farisan. Farisan ini mustaq, isim fa'il. Badatil jariyatu qamaran, telah tampak budak wanita itu dalam keadaan seperti bulan. Mana qamaran dibaca nasab sebagai apa ini afana? Nah, jamid atau mustaq? Jamid. Ditakwil ke mustaq jadi apa? Mudi'atan. Wa ghairu dzalik. Dan yang selain itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Padahal pembahasan selanjutnya adalah tentang zat-zat yang mubhamah. Zat-zat yang tersamar, yang masih samar insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'inna Allah ta'ala. Baik, nasta'in bihadza wa tawakkal.